Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilm, zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Naitu ta'allumah wa ta'limah wal ifadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير. فقال المصنف الحبيب عبد الله بن عربي الحجاج رضي الله تعالى عنه نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله وعلم أن للصلاة سورة ظاهرة وحقيقة باطنة. Ketahuilah bahwasanya di dalam sholat itu ada bentuk yang zahir dan ada bentuk yang batin. Wala yakunu minal muqimina lisholati indallahi ta'ala hatta yuqima surataha wa haqiqataha kama yanbahi. Dan tidaklah seseorang dianggap mendirikan sholat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hingga dia betul-betul melaksanakan bentuk sholat dan juga hakikatnya. Fa'amma suratuha fahiyal arkan wal adab al-zahira. Adapun bentuk daripada sholat adalah rukun-rukunnya dan adab-adabnya yang zahir. Minal qiyam wal qira'ah wal ruku wal sujud wal tasbih wa nahwiha. Daripada rukun qiyam, berdiri dalam sholat atau membaca fatihah, ruku, sujud, baca tasbih dan semisalnya. Wa amma haqiqatuha, sedangkan hakikat sholat itu sendiri, fahiya al-huzur ma'allah, yaitu hadir bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikhlasun niyyah wal qasd lillah, dan mengikhlaskan niat dan tujuan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iqbalu bi kunhil himmati ala Allah ta'ala, dan menghadap kepada Allah dengan semangat yang sesungguhnya. Wa jam'ul qalb alai, dan konsentrasi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yakuna fikruka maksuran ala salatika, dan hendaknya pikiranmu ketika salat terbatas hanya kepada salatmu. Fala tuhaddis nafsaka bighairiha, maka jangan kamu mengajak dirimu berbicara selain tentang salatmu. Wa takun mutaaddiban bi adabil munajat ma Allah taala, dan jadilah kamu orang yang beradab dengan adab-adab ketika bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal musalli munajin rabbah, sesungguhnya orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, idha qamal abdu ila sholah akbalallahu alaihi biwajhih. Dan juga berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba jika berdiri melaksanakan salat, aqballallahu alaihi biwajhi, Allah akan menghadap kepadanya biwajhihi, dengan wajahnya. Maka di sini pertama Al-Habib Abdullah bin Alawi Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya di dalam salat itu ada bentuk yang zahir, ada bentuk yang batin. Dan tidaklah seseorang dianggap sempurna melaksanakan sholat kecuali dengan melaksanakan kedua-duanya, bentuk zahirnya dan bentuk batinnya. Bentuk zahirnya adalah harokat, gerakan atau rukun-rukun yang ada di dalam sholat itu sendiri, yang mana kita ketahui bahwasanya dalam sholat itu mempunyai rukun-rukun tertentu yang jumlahnya 13, boleh kita katakan, 14, boleh kita katakan juga 17. Kita katakan rukun sholat 13 tanpa kita menghitung tanpa kita menghitung tuma'ninah. Yang mana tuma'ninah ada empat. Ada tuma'ninah di dalam ruku, ada tuma'ninah dalam i'tidal, ada tuma'ninah dalam sujud, dan tuma'ninah dalam julus baina sajdatain. Tuma'ninah yaitu diamnya badan dalam waktu sekedar mengucapkan subhanallah. Tuma'ninah. Ya, tuma'ninah ini kalau tidak dihitung berarti rukun salat ada berapa? Ada 13. Ya, mulai dari takbiratul ihram, niat, qiyam, ruku, i'tidal, baca Fatihah kelewatan tadi. Niat takbir, niat ya, berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal, kemudian sujud dua kali, julus baina sajdatain, ya, tasyahud atsani, kemudian membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud kedua, dan kemudian assalam, dan juga al-qu'ud li tasyahud, duduk untuk membaca tasyahud, dan kemudian salam, dan terakhir 13 yang ke tertib. Ketiga belas adalah tertib, 13 rukun. Tanpa menghitung tuma'ninah yang ada di dalam sholat itu sebagai rukun. Kalau tuma'ninah dihitung sebagai rukun, berarti jumlah rukun sholat ada 13 tambah 4 ada 17 rukun sholat. Kalau kita hitung juga tuma'ninah berarti ada 14, ada 17. Kalau tuma'ninah di dalam sholat kita jadikan satu rukun, berarti rukun-rukun sholat ada jumlahnya 14. Ini yang mu'tamad. Nanti ada khilaf bainal ulama, ada yang menambah daripada rukun-rukun yang lain. Ada yang mengatakan termasuk daripada bagian rukun dalam sholat adalah niat keluar dari sholat ketika salam pertama. Sebagaimana kita ketika takbiratul ihram, kita niat masuk dalam ibadah sholat, kita niat memulai sholat dalam takbiratul ihram, maka ketika kita salam pertama, kita diwajibkan menurut pendapat ulama, sebagian ulama, untuk niat keluar dari sholat ketika salam pertama. Tapi ini bukan mu'tamad. Yang mu'tamad itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ada yang mengatakan bahwasanya rukun sholat juga termasuk diantaranya adalah al-jamaah. Ada yang mengatakan jamaah, tidak sah sholat tanpa sholat berjamaah. Ada yang mengatakan juga di antara rukun sholat adalah khusyuk. Tidak sah sholat kalau tidak ada khusyuknya sama sekali. Dari awal sholat sampai akhir sholat tidak ada khusyuknya, tidak sah. Ya, ini semuanya pendapat yang bukan mu'tamad. Tapi yang mu'tamad tadi itu. Ya, di antara rukun-rukun sholat itu juga terbagi ke empat bagian. Yang perlu kita ketahui juga bahwasanya rukun sholat yang pertama terbagi kepada af'al, yaitu daripada rukun sholat ada yang berupa gerakan seperti ruku, berdiri, i'tidal, sujud, julus, gerakan. Ada juga yang berbentuk ya aqwal, berbentuk ucapan, baca Fatihah, baca salawat kepada Nabi, membaca salam, takbiratul ihram juga demikian, berbentuk aqwal. Ada juga yang berbentuk qalb, yaitu sesuatu yang ada di dalam hati, yaitu niat, hanya satu aja. Dan ada yang berbentuk ma'nawi, yaitu tuma'nina di rukun, di tuma'nina di waktu ruku, i'tidal, sujud, dan julus baina sajdatain, se'ma'nawi. Nah, cuma perlu diketahui di sini bahwasanya dalam rukun salat yang lafzi, yang qauli, yang berupa ucapan, itu harus dilafadzkan yang sekiranya telinganya sendiri mendengar. Jadi tidak sah membaca Fatihah kalau dia sendiri tidak mendengar. Termasuk juga tidak sah membaca tasyahud atsani khususnya kalau dia sendiri ketika membaca tasyahud tidak mendengar. Ya, itu tidak sah. Sama tasyahud dengan Fatihah sama. Sama-sama rukun tasyahud tsani. Juga demikian ketika membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud tsani rukun, maka tidak sah bacaannya kalau tanpa dia mendengar, tanpa ada halangan. Karena itu rukun qauli, setiap rukun qauli, setiap rukun lafzi yang berupa ucapan harus dia sendiri mendengar. Kalau tidak mendengar maka tidak sah bacaannya. Kalau tidak sah bacaannya ya otomatis salatnya juga tidak sah. Nah, ini perlu diketahui. Dan juga perlu diketahui dalam membaca ya rukun qauli harus sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan bacaan yang benar. Ya, jadi termasuk dalam Fatihah ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ iyyaka na'budu ada tasdid. Yang mana tasdid itu bimanzilatil harf, kedudukannya sama dengan satu huruf. Kalau tidak ditasdid berarti kalian menghilangkan satu huruf daripada Fatihah. Iyyaka na'budu, iyanya itu dua kali ya-nya. Kadang-kadang seseorang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya terlihat seakan-akan bacaannya benar, padahal salah itu, karena tidak dibaca dengan tasdid. Iyyaka na'budu wa iyya, itu kedudukannya dua huruf. Kalau tidak ditasdid berarti seakan-akan dia mengurangi huruf, dan mengurangi huruf dalam Fatihah hukumnya tidak sah. Kalau tidak sah Fatihahnya, ya otomatis sholatnya juga tidak sah. Nah, ini perlu diketahui juga. Kemudian ketika tasyahud, khususnya ketika tasyahud tsani, kalau tasyahud awal sunnah, tasyahud tsani rukun wajib. Ketika tasyahud tsani perlu diperhatikan bahwasanya di situ wajib membaca asyhadu alla ilaha illallah. Wajib idgham di situ. Alla ilaha illallah. Jadi jangan membaca asyhadu an la ilaha illallah. Kalau membaca asyhadu an la ilaha illallah tidak sah bacaannya. Kalau tidak sah bacaannya, salatnya tidak sah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca dengan idgham. Kalau tanpa dengan idgham, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tidak sah. Ya, itu juga perlu diperhatikan. Begitu juga ya, rukun lafzi ini harus sesuai dengan makhrajnya. Harus sesuai dengan hurufnya. Jangan huruf ini dibaca dengan huruf yang lain. Seperti tadi asyhadu alla asyin, asyhadu, jangan ashadu pakai sin atau pakai sa, ashadu. Dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim, si sot, jangan dibaca sin atau syin. Ihdinas siratal alhamdulillah ha, pakai ha, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu, jangan dibaca ha, alhamdulillahi rabbil, salah ya, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, sin mustaqim, jangan dibaca dengan sa, mustaqim, mustaqim ya, mustaqim. Itu yang perlu diperhatikan juga. Waladhdallin, dhad, lidah ditaruh di sebelah kanan atau sebelah kiri. Waladhdallin ya, jangan dibaca waladhdallin, lidah ke atas, berubah hurufnya. Waladhdallin itu lain hurufnya, huruf dhad. Waladhdallin, nah ini perlu diperhatikan ketika sholat. Kan keeman, apa gunanya kita sholat tapi tidak mengerti bagaimana cara sholat yang baik, yang betul, yang sempurna, yang sesuai dengan syariat. Karena sholat itu ada syarat-syaratnya, tidaklah diterima sholat seseorang kecuali sesuai dengan syarat-syaratnya. Makanya dalam hadis dikatakan min iktirabis sa'a an yusalliya khamsun la tuqbal li ahadihim sholat. Tanda hari kiamat, termasuk tanda dekatnya hari kiamat adalah akan ada sekelompok orang yang berjumlah 50, mereka melaksanakan sholat, satu pun di antara mereka tidak ada yang diterima sholatnya. Ahli hadis mengatakan maksudnya mereka tidak diterima sholatnya padahal mereka sholat sesungguhnya, karena mereka tidak menjalankan sholat tersebut sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan yang dijelaskan oleh ulama, dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akan menjadi masuk dalam ancaman ayat Allah Subhanahu wa taala, apa unabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah kalian mau aku beritahu siapa orang-orang yang paling rugi nanti di hari kiamat? Mereka adalah orang-orang yang amalnya sia-sia, membawa pahala yang banyak di hari kiamat, membawa ibadah yang banyak, ternyata ibadah itu tidak ada pahalanya, tidaklah dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia semuanya ibadahnya ketika dia melakukannya di dunia. Kenapa? Ahli tafsir mengatakan karena mereka melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Oleh karena itu butuh kepada ilmu. Al-ibadah bihoiri ilm la yakun. Ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima, tidak akan jadi. Wa kuluman bihoiri ilmin ya'malu amalu madudatun la tuqbalu. Setiap seseorang mengamalkan ibadah tanpa dengan ilmu, tanpa mengerti bagaimana syaratnya, rukunnya, apa yang membatalkan, bagaimana cara ibadah yang baik, amaluhu madudatun la tuqbalu, maka amal-amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada rukun-rukun salat. Yang mana semua itu bentuk-bentuk salat yang zahir. Dan ada juga bentuk salat yang batin. Ini bentuk salat yang batin adalah tadi disebutkan adalah husu, hudur, termasuk di antaranya husu dan hudur. Kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadir bersama Allah. Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya seseorang yang melaksanakan salat tanpa dengan khusyuk sama seperti seseorang yang memberi hadiah kepada raja seorang budak yang mana budak itu tidak ada ruhnya. Budak mati, hanya badannya aja. Itulah orang yang melaksanakan sholat tanpa dengan khusyuk, tanpa dengan hudur. Memberi hadiah kepada Allah tanpa ada ruh. Dan juga sebaliknya. Kalau seseorang melaksanakan sholat dengan khusyuk, hudur, tapi rukun-rukunnya tidak sempurna, salah-salah, maka sama seperti seorang memberikan hadiah kepada raja dengan hadiah budak yang hidup, ada ruhnya, tapi budak itu tidak sempurna badannya. Matanya buta, ininya udah sempurna semuanya. Yang sempurna apa? Dua-duanya dilaksanakan. Hakikatnya ya, surah zahirah dan surah batinah. Jadi rukun-rukun sunnah-sunnah yang zahir kita laksanakan, dan hudur, khusyuk itu jangan lupa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bermunajat dengan Allah. Itu bukan sembarangan, nikmat yang besar kita diberi kesempatan oleh Allah munajat. Berduaan, bermunajat, ngomong-ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dipanggil presiden di istana, kita diajak ngomong dan kita diajak ngobrol dengan presiden, itu sebuah kehormatan. Ini bukan presiden, Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk munajat, ngomong-ngomong, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sebuah kehormatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika Lailatul Isra wal Mi'raj, di situ Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan kelezatan ketika bertemu dengan Allah yang tidak pernah kelezatan dia rasakan sebelumnya. Sangat nikmat, sangat lezat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berat untuk meninggalkan keadaan tersebut. Maka ketika itu Allah mengatakan, yang artinya, ya Muhammad, kelezatan dan kenikmatan yang kamu dapatkan saat ini, aku akan jadikan kelezatan dan kenikmatan tersebut di dalam sholat ketika kamu di dunia nanti melaksanakan sholat. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan, kalau dalam keadaan sumpek, dalam keadaan masalah, dalam keadaan butuh hiburan, Rasul mengatakan, arih Nabi Hayya Bilal, senangkan kami wahai Bilal. Senangkan maksudnya apa? Sholat. Khama ila sholat. Rasul melaksanakan sholat. Ketika Rasul sumpek, sholat. Hilang sumpeknya. Menjadi nikmat dan terhibur. Kalau kita dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, sholat lagi, sholat lagi. Malah sumpek kita. Kok bisa? Kenapa? Ya, hati kita ini yang perlu diperbaiki. Kalau sholatnya sih Allah tidak salah. Ya, Rasul SAW mengatakan wajulat wujulat kuratu aini fi sholat. Kesenanganku, hiburanku dijadikan dalam sholat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayat Al Quran, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menghalangi seseorang melaksanakan kekejian. Melakukan kekejian dan melakukan kemungkaran. Jadi kalau misalnya dikatakan ada seseorang yang sholat tapi tetap melakukan kemaksiatan, tetap melakukan kekejian, padahal dia sholat, berarti Allah salah dalam ayatnya, Allah salah dalam Qur'annya yang mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Nah, mungkin Allah salah. Yang salah berarti sholat kita. Ya, kita koreksi sholat kita ini. Apa sudah kita laksanakan bentuk sholat yang zahir, bentuk sholat yang batin, yaitu khusyuk, hudur, adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih penting. Ya, katanya Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, kullu salatin la yahdur fiha al-khalaq fahiya ila al-uquba asra. Setiap salat seseorang yang tidak ada khusyuknya, tidak ada hudurnya, itu lebih mendekatkan seseorang kepada azab Allah, kepada uquba Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada jannah, bukan kepada pahala Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul, idza qamal abdu ila salati fa innahu yunaji rabbah. Seorang hamba jika melaksanakan sholatnya, maka ketika itu seorang hamba sesungguhnya bangun melakukan munajat dengan Tuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak khusyuk, tidak hudur, maka apakah itu dinamakan munajat? Kalau kalian ngobrol dengan seseorang, ngobrol asik, pasti kalian kan hatinya bersama orang itu, ya. Kalau kalian ngomong hati yang kepada orang lain, kepada sesuatu yang lain, itu kurang ajar namanya. Kalau itu dengan orang biasa, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalian katakan Allahu Akbar, Allah Maha yang paling besar. Tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian dalam sholat ketika itu, ya, pikiran ke sana, pikiran ke sini, itu istihza. Oleh karena itu dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Idza iltafata ibnu Adam," kalau manusia menoleh dalam sholatnya, yagulullah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan dalam hadis kursinya, ibnu Adam iltafata ilayya ila man huwa khairun lahu minni. Lihatlah manusia yang sholat itu, yang tidak khusyuk. Di saat sholat dia menoleh kepada sesuatu yang menurutnya lebih baik daripada aku. Jadi kalau dia menoleh kepada sesuatu selain Allah di dalam sholatnya, berarti dia menganggap sesuatu itu lebih baik daripada Allah. Sebagian solihin ketika ditanya, kenapa, apakah kamu mengingat sesuatu ketika sholat selain Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjawab, apakah ada sesuatu yang lebih baik daripada Allah hingga aku mengingatnya? Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ingat ketika kita sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, kita noleh ke sana ke sini, Allah akan mengatakan, ibnu Adam iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Lihatlah manusia itu menoleh kepada sesuatu yang menurutnya lebih baik daripada aku. Fa idza iltafata tsaniyan khala mitsa dzalik. Dan jika dia menoleh kedua kalinya, maka Allah akan mengatakan kata-kata itu kedua kali. Wa idza iltafata tsalitsa, kalau dia tetap menoleh dengan menoleh ketiga kalinya, a'radallahu anhu, Allah berpaling darinya. Na'udzubillah. Allah menjauh, meninggalkannya. Ya, ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita untuk khusyuk dan hudur juga dalam salat. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk jasmani kita, zahir kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita. Bagaimana hati kita? Hanya salat yang tidak lama, hanya beberapa menit aja yang kita miliki waktu dalam satu hari, 24 jam, kita hanya sedikit aja dari waktu itu kita gunakan untuk melaksanakan sholat, masa di waktu itu kita tidak bisa khusyuk? Yang padahal yang kita dituntut ini kan untuk melaksanakan sholat ini untuk dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya pahala daripada sholat tidak akan diberikan kecuali sekedar khusyuknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqal. Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqal minha." Seseorang tidak akan mendapatkan pahala daripada salatnya kecuali sekedar khusyuknya. Seberapa banyak khusyuknya, maka itulah pahala yang dia dapatkan. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Innal 'abda la yusalli salata la yutab lahu minha sudusuha wala usruha." Seseorang melaksanakan salat yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya daripada salatnya itu pahala seperenamnya, bahkan tidak diberikan sepersepuluhnya. Kenapa? Ya innama laisa lil abdi min salatihi ila ma aqal minha. Karena sesungguhnya seorang hamba mendapatkan pahala daripada salatnya, ya, illa ma aqal minha, kecuali sekedar khusyuknya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min qa'imin laisa hadduhu min salatihi illa ta'ab wa nasab. Berapa banyak orang yang melaksanakan salat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang melaksanakan salat yang dia tidak mendapatkan pahala daripada, tidak mendapatkan apa-apa daripada salatnya, illa ta'ab wa nasab, kecuali rasa capek aja. Capek kita berdiri, capek kita ruku, capek kita sujud. Sudah itu aja yang kita dapatkan, dan dapat pahala. Kan rugi, kita mencari pahala. Bukan kita hanya sekedar sholat, tapi juga kita mencari ridho Allah sebanyak-banyaknya. Ya, oleh karena itu, ya, dalam ayat surat Tabarak, di situ awal ayat dikatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian? Ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Bukan paling banyak amalnya, percuma banyak amalnya tapi tidak baik. Yang paling baik amalnya. Allah memberi pahala bukan dengan jumlah kadar amalnya, tapi dengan jumlah baik atau tidaknya amal tersebut. Makanya Al-Arifin mengatakan, tahsin al-amal khairun min tahsin al-amal khairun min taksiriha. Memperbaiki amal lebih baik daripada memperbanyak. Sholat duha 8 rakaat tapi tidak ada khusyuknya semuanya. Lebih baik 2 rakaat tapi 2 rakaat khusyuk. Ya, lebih baik 8 rakaat tidak ada khusyuknya. Hanya kita memaksa. Ya, kita memaksa hawa nafsu kita harus 8 rakaat tapi tidak ada khusyuknya. Nah, oleh karena itu penting kiranya untuk kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Jangan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah merarang kita melalai, wala takun minal ghafilin. Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan juga dalam ayat yang lain, wala taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Janganlah kamu mendekat dengan ibadah sholat dalam keadaan kamu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Apa maksudnya? Sehingga kamu itu khusyuk, hudur, faham apa yang kamu baca. Ya, dan ini bukan berlaku kepada orang yang mabuk aja. Begitu juga orang yang tidak mabuk, karena al-hukum yatur ma'al illah. Hukum itu akan berjalan sesuai dengan ilatnya. Yang penting di sini maksudnya jangan mendekat kepada sholat kalau kamu tidak khusyuk. Itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam khusyuk ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, "Alladzina fi sholatihim khasyi'un." Yang mereka ketika sholat mereka dalam keadaan khusyuk. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasya'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi orang-orang yang beriman? Bukankah sudah datang waktunya untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam salat aja tidak mengingat kepada Allah, apalagi di luar salat. Ya minimal kita mengingat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Sebagaimana kita betul-betul melaksanakan perintah Allah yang Allah mengatakan dalam ayatnya, aqimi sholata li dzikri, laksanakan salat untuk mengingatku. Minimal kita melaksanakan salat, jangan kita berlalai. Nah, untuk mendapatkan salat, Masya Allah, bisa kalian baca di kitab Ihya. Bagaimana kita supaya bisa khusyuk, bisa hudur. Yang mana dalam kitab Ihya itu disebutkan bagaimana cara-cara kita bisa hudur. Pertama harus kita hudurul khalaq, katanya Imam Ghazali. Kita ingin bisa khusyuk, satu cara yang pertama yang penting adalah hudurul khalaq. Hati kita bersihkan, kosongkan dari sesuatu yang selain sholat. Jadi yang masih punya pikiran hutang, bisnis, hilangkan dulu untuk sementara. Tenang dulu. Ya, ketika mau kita takbir, hilangkan. Sebelum takbir kita sudah berusaha mengosongkan hati kita dari selain sholat. Yang punya ada pikiran masalah dengan istri, masalah juga dengan teman, masalah dengan orang. Ketika kita melaksanakan sholat, keluarkan itu, pikiran-pikiran itu, sehingga kita bisa melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk. Ya, oleh karena itu juga dalam fikih kan disebutkan bahwasanya makruh seseorang sholat dalam keadaan makan sudah siap. Ya, idza hadaral asya wal isya qaddimul asya. Kalau kita melaksanakan sholat, mau melaksanakan sholat isya, kemudian tahu-tahu makanan malam sudah siap, maka dahulukan makan malam. Jangan kita sholat di samping kitab ada sate, ada gulai. Insya Allah sholat kita tidak khusyuk. Ini sate, ya, nanti akan makan berapa tusuk ini ya. Wah, ini kepala kambingnya ini. Makruh. Padahal agama sudah jelas-jelas. Afdalul amal sholat li awal waktiha. Sebaik-baik amal adalah melaksanakan sholat di awal waktunya. Tapi andai kata di awal waktu makanan sudah siap, undur sholatnya. Tidak apa-apa walaupun tidak di awal waktu. Lebih baik. Kenapa? Karena menunjukkan bahasanya lebih penting adalah khusyuknya daripada awal waktu tapi tidak khusyuk. Agama juga mengatakan makruh seseorang melaksanakan sholat dalam keadaan menahan ain qada'il haja. Menahan buang air. Kenapa? Karena bisa orang tidak khusyuk. Kita nahan kencing. Kapan ini? Wah, imamnya baca sabihisma lagi. Biasanya kul huwallahu ahad. Jadi tidak ada khusyuknya dalam sholat. Ya. Menahan juga seseorang dimakruhkan sholat di tempat yang ramai seperti di jalan. Sholat di alun-alun, sholat di depan jalan, mobil lewat, sepeda motor lewat, wah ada mobil mewah lewat, wah ini insya Allah doa ya Allah mendapatkan mobil seperti itu yang gimana mau khusyuk? Sholat di depannya ada gambar, sholat di depannya ada koran, majalah dan lain sebagainya. Kita sholat dalam keadaan depan kita ada gambar, ya kan kita baca gambar itu dan membuat kita tidak khusyuk. Makanya kita dianjurkan dalam sholat ini ada sutra. Jadi ada penghalang, ada tiang, ada tembok. Biar pandangan kita ini tidak kemana-mana. Terbatas kepada tembok itu. Kalau kita sholat menghadap sana, misalnya kita di sini menghadap kiblat, kiblat ke situ. Kita melihat alun-alun, melihat lampu-lampu yang warna-warni, melihat balon sana, melihat wah. Kita sholat, ya insya Allah kita tidak khusyuk. Lebih baik kita merem. Kita lihat, kita pejamkan mata lebih baik. Makanya ketanya ulama lebih baik kita sholat di tempat yang mudlim, kita sholat di tempat yang gelap sekalian. Kenapa? Biar mata kita tidak menoleh ke sana ke sini. Kalau mata kita melihat ini melihat ini, kita tidak bisa khusyuk ketika itu. Ini kadang-kadang kita sholat juga makruh. Fuqaha jelas-jelas sekali mengatakan bahwasanya sholat makruh kalau di menggunakan sejadah yang berwarna-warni. Sejadah ini warna-warni atau apalagi ada gambarnya. Kadang-kadang sekarang banyak orang punya sejadah itu warna-warni, bedah merah ada, kadang-kadang ada gambarnya, ada gambar bunga, kadang-kadang ada gambar Ka'bahnya. Kita sholat ada gambar Ka'bah sejadahnya, kita bayangannya oh, kapan kita bisa umroh ya, pingin terus pikiran jalan. Kita sholat ada gambar gubah masjidnya, so, kita diajak oh gubah masjid itu kok indah, anak kepingin bangun masjid seperti itu. Ini dimakruhkan. Ini termasuk makanya kalau Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ketika sholat di Madinah Al-Munawwarah, di Madinah sendiri permadaninya ya bergambar berwarna. Itu dia membawa ridak yang polos dia taruh di atasnya agar tidak melihat sejadah yang berwarna-warni atau bergambar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu waktu diberikan hadiah baju oleh Abu Jaham. Baju yang ada garis-garisnya berwarna hitam atau berwarna merah. Maka Rasul pakai. Ketika Rasul pakai di waktu sholat, selesai sholat Rasul mengatakan kepada yang lainnya, kembalikan baju ini kepada Abu Jaham karena baju ini membuat aku tidak khusyuk. Rasul insya Allah khusyuk, tapi Rasul ingin mengajari kepada umatnya begini seharusnya. Jangan pakai pakaian yang berwarna, bergambar. Kita sholat pakaian Superman, Batman atau pemain bola, kita ya mau gimana bisa khusyuk? Kadang-kadang kita sholat malah Sayyidina Abdullah bin Umar kalau sholat apapun yang ada di hadapannya diambil, diberesin dulu. Jadi ada Quran, bahkan Quran aja diambil, ada Quran di depannya diambil karena bisa merusak pikiran, merusak konsentrasi, apalagi yang lainnya. Ada pedang, ada pisau, ada itu diambil, disingkirkan dulu. Jadi sholat dalam keadaan depannya tidak ada apa-apa, bersih. Kadang-kadang kita sholat malah tidak, yang di depan kita sudah kosong malah ditaruh sesuatu, naruh dompet, naruh HP di depan kita, arloji taruh di bawah. Kita mikir ini arloji sudah lama anak punya ya, besok anak jual. pikiran gerjalan terus, dompet kita kok tipis ya, kayaknya kemarin masih tebel. Gimana bisa khusyuk dompet ditaruh depannya? Pikiran jalan. Ya ini Sayyidina Abdullah bin Umar malah menyingkirkan itu semuanya dalam keadaan sholat. Ini ketika Rasul SAW memakai pakaian itu dikembalikan untuk mengajari. Beginilah seharusnya. Rasul pernah juga ya membetulkan sandalnya dan mengganti tali sandal dengan tali sandal yang baru. Tapi dalam keadaan sholat, tali sandal itu membuat Rasul SAW tidak khusyuk. Ya, Rasul taklim ya. InsyaAllah Rasul walaupun apapun yang terjadi pasti khusyuk. Cuma hanya mengajari. Ya, Rasul mengatakan, ya fulan tolong kembalikan tali sandal yang lama. Karena tali sandal yang baru ini membuatku tidak khusyuk. Untuk mengajari kita sebagai umatnya beginilah seharusnya. Bahwasanya kalau kita sholat, perhatikan khusyuknya. Kalau ada sesuatu yang membuat kita tidak khusyuk, singkirkan. Kita pentingkan sholatnya. Jangan kita pikirkan sesuatu tersebut. Abu Talha radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, suatu waktu dia punya kebun, dia sholat di kebunnya. Sholat di kebunnya. Ketika dia sholat di kebunnya, tahu-tahu ada burung yang hinggap di salah satu pohon yang ada di kebunnya dan di hadapannya. Burung kecil. Maka ketika ada burung hinggap di depannya, di dekat di pohon di dekat dia sholat di sana, membuat Abu Talha itu lupa akan sholatnya karena melihat burung tersebut, sehingga dia tidak tahu sholat berapa ya tadi, berapa rokaat. Ini kadang-kadang kita kan lupa, kita sholat berapa rokaat. Biasanya kalau lupa itu berarti menunjukkan tidak khusyuk. Beda dengan Rasul ya, kalau Rasul lupa berapa kali lupa. Sholat 4 rokaat menjadi 2 rokaat, sholat 4 rokaat menjadi 3 rokaat, pernah lupa bahkan 4 rokaat menjadi 5 rokaat. Rasul lupa karena terlalu khusyuk kepada Allah. Kalau kita lupa karena terlalu tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lupa sama sini. Fala yadri. Itu yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis. Kalau seorang masuk dalam sholatnya, maka setan akan membujuknya untuk tidak khusyuk. Ingat uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Fala yadri kam sholat. Setan akan membujuknya untuk berpikiran kepada sesuatu yang lain selain sholat. Dipikirkan ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini ketika ada sholat. Itu setan, pasti ada. Setiap masing-masing ada setan yang bernama khonzab untuk membujuk seseorang ketika sholat biar tidak khusyuk. Pasti kita disuruh ingat ini, ingat ini. Nah, ini perlu kita hadapi. Jangan kita biarkan, kita terus kita ikuti pikiran itu sampai selesai salam. Ya kapan kita akan sholat dengan baik? Dan kapan kita akan mendapatkan pahala dari sholat kita? Karena sholat kita akan kita dapatkan pahalanya dengan sekedar khusyuknya. Nah itu termasuk diantaranya adalah singkirkan sesuatu yang membuat orang tidak khusyuk, membuat orang tidak konsentrasi dalam hatinya. Makanya Rasulullah SAW juga melarang seseorang sholat baru memasak, kompor dihidupkan, dia masak air atau masak-masakan, tidak dimatikan, dia sholat, dia tinggal. Ya insya Allah tidak khusyuk pikirannya dimasakan. Apalagi sholat misalnya ya sepeda motor lupa tidak dikunci. Ya Allah. Ah, tidak apa-apa sholat dulu habis sholat. Ya insya Allah sholatnya tidak khusyuk. Lah tuh jangan-jangan takutnya ya. Takutnya dicuri, takutnya. Ya, kita misalnya mau bertemu dengan seseorang padahal kita mau sholat, kita temui orang itu. Jangan kita sholat nanti. Orang itu mau apa ya nantinya? Kita mau sujui apa orang itu dan seterusnya. Ya, ini lebih penting kan kita sholat. Ini namanya hudurul qalb. Jadi ketika sebelum sholat, hati harus kosong dari segala sesuatu yang bukan sholat kita. Fokus. Jadi dianjurkan sejenak kita diam sebelum takbir. Untuk mengosongkan hati kita dari hal-hal yang lain. Diam, kosong. Hanya fokus bahwasanya kita akan menghadap kepada Allah yang menciptakan kita, yang segala sesuatu ada di tangan Allah, baik yang kebaikan berupa kebaikan ataupun keburukan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hudurul qalb. Ini yang pertama. Kedua, tafahum. Juga harus kalau bisa kita memahami apa yang kita baca. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya khusyuk itu pengertiannya antafham ma taqul. Khusyuk itu adalah memahami apa yang kamu baca. Kamu baca begini kan selalu kita membaca dalam sholat. Kalau tidak kita membaca dalam sholat, pasti kita mendengar. Imam membaca, wa imam mendengar. Jangan kita diam, tidak membaca, tidak mendengar. Imam membaca atau mendengar. Nah itu harus kita fahami kalau bisa. Membaca kita faham bacaan kita, mendengar bacaan sholat, bacaan imam membaca Quran, kita memahami juga, itu lebih baik, lebih mendekatkan kepada husu. Sekedar kita memahami at-tafahum, ya itu juga membantu seseorang untuk husu. Ya, tapi tafahum hudur ghalab tidak cukup. Kita hadir hati kita, kita memahami makna yang kita baca, kurang lengkap kalau tidak ada ta'dim lillah subhanahu wa ta'ala. Harus ada ta'dim. Kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menghormati Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita berbicara dengan orang, kita hadir hati kita husu, konsentrasi, memahami apa yang kita ucapkan, tapi kita tidak menghormati orang itu. Tidak sempurna. Kalau itu orang, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita hadir hati kita, kita faham apa yang kita ucapkan, dan kita ta'dim kepada Allah. Bagaimana supaya kita ta'dim kepada Allah? Harus kita mengenal Allah. Ya, kita ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan sholat, itu nikmat yang besar. Dan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, untuk masih munajat kepada Allah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Masih bisa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ja'far Shiddiq mengatakan, "Ira aradta an tunajilla fakum ila sholat." Kalau kamu ingin bermunajat kepada Allah, berdirilah melaksanakan sholat. Bermunajat kepada Allah, ngobrol kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika itu ada takdim kepada Allah. Oh, ini Allah kita yang kita hadapi. Anggaplah kalau misalnya kita melaksanakan sholat di depan orang yang kita segani, siapapun orang itu yang kita segani, kita sholat di depannya, insya Allah kita akan husuk, kita akan konsentrasi, kita akan perbaiki sholat kita. Kalau itu orang yang kita segani, makhluk Allah, apalagi khalik, apalagi penciptanya, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah kita bisa melaksanakan sholat dengan baik sebagaimana kita melaksanakan sholat dengan baik di hadapan orang yang kita segani? Kalau kita tidak bisa, ya na'udzubillah. Ya, ada ta'dim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada haibah. Ada haibah, ada rasa takut. Haibah itu rasa takut dengan ta'dim, dibarengi dengan ta'dim. Takut karena ta'dim, karena menghormat, karena memuliakan. Ya, kita takut dari singa, kita takut dari kalajengking, dari ular. Tapi bukan takutnya bukan karena ta'dim kan? Beda. Tapi kita takut dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena Allah berbahaya buat kita, enggak. Karena ta'dim, karena kita memuliakan Allah, karena kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perasaan seperti itu. Nah, ada ta'dim, ada haibah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini haibah kepada Allah bisa muncul, bisa tampak kepada seseorang jika kita mengenal Allah sebenarnya. Siapa Allah? Allah lah yang selama ini memberikan kepada kita segala kenikmatan, memberi kepada kita kesempatan untuk kita bernafas, sehat walafiat, badan kita sempurna. Allah memberikan kebaikan, dan di tangan kita, ya, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk surga atau kita akan masuk neraka. Semuanya Allah, di tangan Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sekarang berhadapan dengan kita. Anta budullah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa inhu yarak. Dan Allah Tuhan kita, Tuhan alam semesta alam, ternyata di hadapan kita sekarang ini. Ya, kita hadirkan haibah. Makanya seseorang tidaklah akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kalau dia mengenal kepada Allah. Dan kadar takut seseorang kepada Allah sesuai kadar kenalnya dia kepada Allah. Bertambah kenal, bertambah dia tahu siapa Allah, bertambah takut. Contohnya, anggaplah kita lah. Kita kan takut daripada singa, kita takut dari ular misalnya, kita takut dari kalajengking. Kenapa? Karena kita tahu, kita kenal, berbahaya. Kita takut dari api, berbahaya, karena kita kenal. Coba anak kecil, umur 2 tahun, ada ular, ya bukan lari, malah dilihat tambah asik, wah mainan itu, tambah mendekat. Apalagi bisa bergerak-bergerak, tambah asik kalau anak di bawah 2 tahun, gak kenal, melihat api, wah, dia gak ngerti, akan mendekat bukan tambah menjauh. Kenapa? Karena gak kenal. Ya begitulah seorang hamba. Manusia kalau tidak kenal kepada Allah, dia akan takut. Kalau dia kenal kepada Allah, dia akan takut. Seberapa kenal dia kepada Allah, dan itulah ukuran takut seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut tapi dengan ta'dim. Nah ini artinya haibah. Dan juga ada roja. Ketika kita melaksanakan ibadah, hendaknya kita juga mengharap. Jangan hanya takut aja, tapi juga kita mengharap kepada Allah. Kita mengharap dengan ibadah kita supaya Allah memberikan kepada kita ridhonya, supaya Allah memberikan kepada kita surganya, supaya Allah memberikan kepada kita pahala. Ini roja. Ya. Dan juga Ya, selain itu juga, ya, kita ketika sholat hendaknya memperbaiki wudu kita. Karena itu juga dalam hadis, man ahsanal wudu ahsanas sholat. Wa man ahsanas sholat ahsanallahu dunya umur dunyahu wa akhiratah. Seseorang yang melaksanakan sholat, melaksanakan wudu dengan baik, maka dia akan melaksanakan sholat dengan baik. Yang melaksanakan wudu dengan baik, itu penting. Kuncinya di situ juga. Kalau kita wudunya tidak baik, biasanya sholat kita tidak baik. Wudu kita wudu dengan rukunnya, ya pasti ibadah sunnah-sunnah ketika wudu itu juga diamalkan. Ya, matmallah, istinsak, siwak, muala, mengusap semua kepala. Kalau kita tidak melaksanakan sunnah-sunnah, tidak mengamalkan ibadah wudu dengan baik, insya Allah juga sholatnya tidak baik. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau seorang mengamalkan wudu dengan baik, maka dia akan mengamalkan sholat dengan baik. Dan barang siapa yang mengamalkan sholat dengan baik, maka Allah akan memperbaiki urusan agamanya dan urusan akhiratnya. Tidak perlu takut. Allah akan memperbaiki urusan dunianya dan urusan agamanya, urusan akhiratnya. Kalau dia memperbaiki sholatnya, akan digampangkan dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini cara bagaimana kita supaya bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita melaksanakan sholat. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan sholli sholata muwaddi. Ya, sholatlah seperti atau seakan-akan kalian itu sholat terakhir kalinya. Seakan-akan kalian akan meninggalkan dunia. Ya, insya Allah kalau kalian dikasih waktu hanya 2 menit untuk melaksanakan sholat, kalian akan melaksanakan sholat dengan baik, khusyuk. Pasti ingat kepada Allah. Tidak mungkin ingat kepada bola, tidak mungkin ingat kepada toko, tidak mungkin ingat kepada keluarga lagi. Pasti ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah seorang ketika sholat, hendaknya dia anggap ini adalah sholat terakhir. Karena ini adalah sholat terakhir, maka anak harus khusyuk, maka anak harus perbaiki sholat anak. Ya, begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Kalau dia mengamalkan ibadah misalnya membaca Quran, anggaplah ini adalah ibadah Quran yang terakhir kali. Ya, bisa jadi itu memang betul-betul terakhir kali. Jadi sehingga membaca Qurannya dengan khusyuk, dengan hudur, karena ini bacaan Quran yang terakhir kali. Sholli sholata muwaddi, kata Rasulullah SAW. Sholatlah sebagaimana kalian sholat, ya, orang yang mau meninggal dunia. Makanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kepada kita, bukan kepada banyaknya. Ya, kita katakan fastabiqul khairat. Allah sementara mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam mencari kebaikan. Kebaikan apa? Pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pahala Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan dengan jumlah amal yang banyak, tapi kebaikan amal tersebut. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan kunu biqabulil amal aham minkum min taksiriha au kama qal. Jadilah kalian berpikiran bagaimana supaya anda punya amalan ini baik lebih banyak daripada kalian memikirkan bagaimana supaya amalan anak ini banyak. Jangan mikir banyaknya, tapi mikir baiknya. Jadi mau sholat, gimana caranya biar sholat anak baik? Mau baca Quran, bagaimana caranya ibadah bacaan Quran anak baik? Ya, bukan caranya supaya berusaha supaya bacaan Qurannya banyak, supaya sholatnya banyak, tapi tidak ada kebaikannya. Ya, percuma. Ya, pahalanya sedikit. Sedikit tapi dengan baik lebih banyak daripada banyak tapi tidak baik. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, istiqamah dalam beribadah, diberikan taufik dan hidayah untuk memperbaiki ibadah kita dan khusyuk dalam ibadah kita. Alhadiniyakuniyya sholihah jami'a liqadina wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.